Mitra bisnis, sebelum ini Kwi Kian Gi telah mengulas selama ini upaya pengembangan dan pembenahan kota Jakarta yang telah dilakukan oleh gubernur-gubernur DKI Jakarta secara berkesinambungan, mulai dari zaman Ali Sadikin hingga Fauji Bowo sudah cukup optimal. Selain itu, Kwi Kian Gi juga berpandangan, Jakarta bisa dikatakan relatif lebih aman dibandingkan Amsterdam atau New York. Untuk melanjutkan bahasan ini, segera kita berbincang dengan Kwi Kian Gi. Baik Pak Kwi, Jakarta memang relatif lebih aman dibanding New York atau Amsterdam, mengingat warga Jakarta bisa bebas bepergian saat larut malam, iya Pak? Iya, makanya ngomel terus, jangan terlalu ngomel lah. Buktinya mereka kan happy semua, coba lihat tuh. Coba jalan-jalan di mall itu, betapa penuhnya, hari Minggu happy semua gitu. Ya memang itu golongan yang established, memang ada yang sangat kumuh di memang. Tapi ini bukan gambaran DKI, ini gambaran seluruh Indonesia di mana pemerintah pusat punya peran penting. Tapi Pak Kwik, bukankah kantong kemiskinan yang kumuh masih mewarnai wajah kota, bahkan ada yang berdampingan dengan kemegahan gedung-gedung di Jakarta? Iya, akan tetapi apakah seorang gubernur bisa mengatasi masalah seperti itu? Itu kan disebabkan karena urbanisasi yang luar biasa. Dan yang perkampungan kumuh itu membawa mental yang tidak tertib. Tetapi dia, perkampungan kumuh itu, coba bayangkan ya, kita keluar dari hotel mewah, dari yang sahid, yang mengepung itu kan hotel-hotel mewah, apartemen. Itu sepanjang jalan kan warung semua langsung. Warung-warung pinggir jalan oleh karena buruhnya. Itu makanya di situ gitu. Nah sekarang bagaimana mengatur itu sampai bisa bersidik, diatur pun tidak mau pindah mereka. Nah kalau pindah pun dalam waktu singkat menjadi kumuh. Urusannya karena orangnya tidak mau disiplin, tidak mau bersih. Seperti kemacetan kan banyak yang disebabkan karena pengendara motor kayak apa itu, ngawurnya itu. Bis-bis ngawurnya seperti apa. Lantas apa rencana berkesinambungan dari Gubernur Jakarta guna mengatasi kekumuhan itu Pak Kwik? Dia punya rencana-rencana punya, tapi pelaksanaannya tidak mudah. Oleh karena sudah terlanjur demokratisasi seperti gini, orang dia menempati tempat yang tidak sah digusur nggak mau gitu kan, marah berkelahi. Terus kemudian LSM-nya ngeritik, gitu, nggak manusiawi. Ya, itu gimana coba ngatasinya? Demikian Kwi Kian Gi, saya Mary Agustin.